ada dalam hati. Ku coba tuturkan satu demi satu tentang kekagumanku padamu kekasihku. Setiamu, cintamu hanya untukku. Sebelum ku jumpa denganmu, jiwaku berdiri di simpang semu. Sekian banyak jalan yang ada di depanku, tak tahu yang mana harus ku tempuh. Kau, engkau belahan jiwaku, pelita hati penuntun hidupku. Oh kau, engkau petunjuk arah langkahku di saat ku tersesat dalam jalanku, di saat ku lupa mencari mencari tahu. Sayang, betapa hari-hari ini menyadarkan bahwa dirimu sangat berarti bagimu. Dekatlah sayang, dengar, dengar seruan rinduku yang tak pernah putus untuk selalu mendambakan. Sebelum ku jumpa denganmu, jiwaku berdiri di simpang semu. Sekian banyak jalan yang ada di depanku, tak tahu yang mana harus ku tempuh. Engkau belahan jiwaku, pelita hati penuntun hidupku. Oh kau, engkau petunjuk arah langkahku di saat ku tersesat dalam jalanku, di saat ku lupa mencari, mencari tahu.